الشيخ المؤلف الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. والرابع مسح بعد الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى أو مسح بعد شعر في حد الرأس. Dan yang keempat, warabi'u, dan yang keempat, ay min furudil wudu'i, yang keempat daripada segala fardu, maklum fardu makna rukun, min furud ay min arkanihi, yang keempat daripada rukun wudu. Dalam mazhab kita ni aneh. Mazhab Malik 37 dan mazhab Hanafi dia kira 4 ya rukun dia. Yang keempat ialah mashu ba'dir ra'si, sapukan setengah-setengah kepala ataupun sebahagian daripada kepala. Dia selit lalu kelimah mashu ba'di, sapu akan sebahagian daripada kepala. Ba'di. Lepas tu dalam sahasiyah tu kata qauluhu mashu al muradu bihi bil mashi alin misahu in fi'al takiyo sarah in masaha in fa'ala masda in misah in fi'al. Supo juganya ghaslu dengan mana in risal, basuh dengan mana terbasuh, begitu juga sapu dengan mana tersapu. Wa illam yakum bi fa'lihi, dan jika tidaklah ia alin misah sapu tu dengan perbuatannya. Tak mesti kita sapu dengan perbuatan, tak mesti. Supo dengan terbasuh juga. Tengok tempat luah tu, luah hukum. Luah ayat kata tak mesti perbuatan kita. Kalau kita tahan kepala titik aipah selepas pada kita basuh tangan, jadi. Tengok kama ulima mimma marra, seperti barang telah diketahui dari barang telah lalu. Telah lalu pada bicara ni lah, pada bicara mas'il wajhi, mas'il pada ghaslil wajhi, pada masalah basuh muka, waliyadain, basuh dua tangan, muraknya terbasuh. Sini pun sepatu. Ba'dir ra'si, sapu tu sapu setengah-setengah kepala, sebahagian daripada kepala. Ay wa in qalla, arti dan jika sedikit ia ba'd tu. Bukan arti banyak dak. Jadi dia khilaf mula sekali dua kaum. Tentang sapu tu ijmuk lah, kata wajib sapu kepala tu. Ijmuk lah tu. Maknanya sapu ni kerana nas daripada Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum. Kemudian selisihnya sapu tu sapu semua kokoh setengah-setengah. Dia khilaf dua situ. Malik kata ya sapu semuanya. Dan juga dalam riwayat Imam Ahmad kena sapu semua kepala. Itu dia rukun selalu dah dia. Mana wajib selalu dah dia. Kalau sapu setengah dikira tak memada wuduk tu. Kita memada. Apa tu? Balik satu kaum lagi kata sapu setengah-setengah. Termasuk mazhab kita Syafi'i. Maka ba'di tu khilaf pula banyak mana. Khilafnya Hanafi. Abu Hanifah memada sapu ba'di. Tetapi dia khilaf dengan kita. Kita walaupun sedikit. Wa in qalla. Hak Hanafi sekurang-kurangnya dia kata tapak tangan kata setengah tiga jari sekurang-kurang. Nak tahu tu. Kalau tak gini tak jadi. Hak kita dengar tak apa tak apa. Dia tak boleh nak tu dia. Sekurang-kurang. Atau setengah serobok palo. Kilah tu. Kita wa in qalla jika sedikit ia sekalipun. Sabit tu walaupun kita tahu kata mazhab kita tu memada dengan sikit tapi kita amah hak sunat tu pula sunat semua palo. Ambil tapu semua meliputi sekalian mazhab. orang nak pergi Mekah nak haji dia tanya sangat masalah ni. Kita nak jaga kita ra'in. Ra'in lah mana? Bila kita gereja bagi hak sunat dalam wuduk kita tu, dia meliput tiap-tiap mazhab lain. Kita kau tengoklah depan hak sunat tambah tu apa dia lagi. Ni duk bila rukun je dulu. Mazhab kita wa in qalla ada jika sedikit ia ba'd sekalipun. Wayasa lagi. Walawil juz'ah. Hak sikit dah. So lagi wayah. Dan jikalau yakni walau kanal ba'dul qalil kita ambil ia dengan rayah tamu walau kanal ba'dul qalil walaupun setengah-setengah ia sedikit tu kena betul mana betul al juz allazi juzu yang yajibu ghasluhu ma'al wajhi tab'an. Walaupun hak sikit dah tu dikena juzu hak wajib oleh basuhnya nya allazi juzu ma'al wajhi istamuka hak taba'an ngajala turu. Lah anak yang nak wayak tu. Nak wayak gini ya. Jadi kita mengaji muka dulu. Mana hak muka kok bujur di gigi rambut kan. Rambut kita tumbuh situ. Tu sekat tu muka. Kali gitu wajib memakai sikit. Masuk lepala sikit. Masuk lepala sikit. Dia panggil apa tu? Ma'la yasimul wajibu illa bihi. Mana kalau sapu pala. Kita situ pun tak apa juga. Nak ayat itu. Itulah maksud lagi tak kata. Yang pertama dia tahu ba' tu kerana berkata ba' asal tak semua panggil ba' lah. Melekat pergi mazhab Hanafi. Mazhab Maliki dia semua pala. Sehingga kalau subay duduk gini piyah tak ada mesti cabut lah. Cuma we kena lah. Dia pala sikit misalnya dia pah, kena paham. Betul tu kena. Apa tu nak? Umum. Boleh tak mesti cabut subay. Tak apa dah tu. Kemudian lawai bagi kul ba' ba' tu sebahagian kepala ikut kok ni tepi ni atas hukum asal ke dalam kepala. Pabaknya mana? Tapak tangan pojolo setengah kepala pojolo sebahagian sikit pojolo tu panggil ba' belaka tu. Dalam tu orang merayah sekali lagi wa in qalla. Wa in qalla dan jika sedikit ia ba' tu. Lepas tu ayah saya pula walawil juz'ah ini walau kanal ba'dul qalilu dan jikalah lah kata jikalah adalah setengah ayah sedikit tu al juz'al lazi kena ke juz'uk sebahagian yang yajibu ghasluhu hak wajib oleh basuhkannya al lazi ma'al wajhi taba'an hak sapu basuh serta muka ngajala turuk sekalipun memadu dah di situ tu. Habis kali gitu dia wayak saat ni kata sapuh kepala setengah-setengah kepala wal muradu dan yang dikandaki sapuh kepala sapuh setengah-setengah kepala muraknya mashu ba'di basyaratir ra'sihat kedemudah sepuluh tu sapuh setengah-setengah ataupun sebahagian daripada kulit kepala. Tambah pula basyaratir ra'si. Gana tu kata murak begitu dalam kalam musannah ni bidalili qawli syarihi. Jalan kata murak gitu ialah bidalil qabah mustada mahzuh. Wazalikal murad bidalili. Dengan dalil apa dalil? Qauli syarah supaya kata idhafah lil bayan. Dengan dalil kata syarah kita di mana lagi ke data? Dia kata au mashu ba'di sya'rin fi hadzir ra'si. Tu murak dalam mata kata Mashu ba'di ra'si kena kedih mudah tak. Mashu ba'di basyarati ra'si. Dengan dalil syarah kata sikit lagi, ma'au mashu ba'di sya'ri. Kata sini muraknya sapuh kulit kepala. Sahabat lagi kata, dia kata atau sapuh setengah-setengah rambut. Itu saja. Kalau gitu wa zahiruhu, dan zahirnya lah. Zahir kalam musannih lah. Wa zahiruhu, zahir qaul musannih ni ataupun kalam musannih, annahu bahwasanya, tak rajak dia panggil dhamir syan, yakfil mashu, memada oleh sapu itu, alal basyarati, atas kulit. Walau tepat nak sini, walau kharajat, dan jikalau terkeluar ia basyarah kulit kepala tu, keluar an hadzir ra'si, dari hak dari kek kepala, sekalipun dari sakatan kepala pun, mada sakat kulit kepala. Macam mana rupa masalah? Tengok di sud dulu, kasil atin, seperti orang tu jadi butir tak kepala panjang. Nabatat yang tumbuh ia silah tu fihi firasi. Ia jadi tumbuh butir di kepala tu panjang. Kita tumbuh kat inilah dekat tepi-tepi ni sikit. Pas jadi butir panjang. Ada butir dia panjang. Dia jadi gitu. Dia turun gitu. Ada tali misalnya. Pas kita main sapu gitu. Misal. Nah, ya dore tumbuh daging ke gapo ni? Kau gendo-gendo ni panjang. Ada gitu. Jadi kalau kira kepala kat ni lah. Kepala dah terus kat ni kepala. Paya tumbuh panjang. Ada. Panggil sapu sini. Di kulit kepala nampaknya umbi di sini. Ada sapu. Sapu kulit kepala. Zohir kalam sanah. Mada sapu atas kulit kepala. Walaupun kulit tu terkeluar dari hak kepala. Pas nak misal macam mana? Misalnya kasil atin nabatat fi. Seperti satu butir kita panggil. Ia tumbuh ia pada raksi, pada kepala. Lepas tu wakharajat, dan keluar jadi panjang. Sepuk akar kayu dah. Panjang gandu tu wamai wakharajat anhu, dan terkeluar ia silah itu anhu anil raksi. Lepas kulit dia. Kita sapu tu kulit kepala kan panggil tu. Zuhir kalam musanah memadolah. Wabihi qalal ajhuriyu. Dan dengannya lah, dengan kata memadu tu lah. Wabihi aibi kifayati mashi tu. Dengan memadu saat ni tu, telah berkata oleh Syekh al-ajhuriyu rahimahullah ta'ala. Tapi khilaf sikit ni. Wa qala syabramallisiyu, telah berkata oleh Ali Syabramallisi, muhasi di atas kitab ni hayah Syekh Ramli tu, Syekh Ali Syabramallisi, dia kata la yakfil mashu. Silah tu deh ni Ajhuri, dia kata tak memadu oleh sapu atas kulit, alal basyaratil kharijati, sapu atas kulit kepala tadi yang keluar ia an hadzir ra'si, tak mado. Filah antara Syabramallisi dengan Al-Ajhuri. Bandingnya kasya'ril khariji an haddihi. Serupa tu dia kata. Ukur kiahnya tu seperti bulu. Kita nak sapu di bulu rambut yang terkeluar ia dari hadnya, had raksi, had kepala. Rambut kita panjang ni kan. Rambut panjang tu, dia turun. Duk pada sini. Duk bahu rambut kita panjang. Terpuruh pada telinga kat ni. Kat tekak. Dia sapu kepala, kita sapu sini. Yang di hujung rambut ni. Tak boleh. Kerana hujung ni keluar pada had kepala. Sapu dia dari kepala tak apa. Rambut panjang pun sekiranya tak lepas pada had kepala. Sapu di hujung tak apa. Tapi kalau panjang dia sampai sini, kita main sapu di hujung ni. Tak boleh. Jangan pun nak kena tadi. Turut-turut model pun mahir tu kena. Nah itu. Ingatlah, kalau kita sapu di hujung rambut yang keluar daripada hak kepala, sapu tu tak memadu. Kena sapu lain. Begitu juga kulit kepala sekalau sekiranya kalau tergandul jadi apa tadi tak memada juga. Ha, nampak ni balik Syekh Ali Sabrul Malisi bagi kiah ni tu nampak. Kalau gitu fa fiha ada apa ni? Maka padanya pada syarah pada al-basyarah, maka padanya pada al-basyarah pada kulit kepala saat itu ialah tafsilus syari. Kenaka tafsiran bagi tafsilan huraya bagi rambut itulah. Makna rambut kalau jika terkeluar dari hak kepala sapuh di situ tak memadak. Kalau tidak keluar sapuhnya memadak. Demikianlah kulit. Itu fatiha aiti fil basyarah itu tafsilus syari. Itu masuk dalam kata syabra malisi lagi. Kemudian perkataan syabra malisi ini wastaujahahu ba'duhum. Membila kata ada jalan. Boleh kata sintalil adih. Dan membila kata ada jalan. Nah kan ni. Itu membila wajah. Membila banyak wajah oleh ba'duhum. Mengata-kata ada apa? Ada wajah jalan ni. Kau ni kaum muttajih. Dia dah pasal kaum muttajih tu. Orang bila dua-dua kau ni, dia mau bila hak ni dayalah. Ni dayalah, nampak dayalah menak. Dia panggil al-qawlul muttajih. Kalau sama-sama ada jalan, kira mana mana pula jalan lebih molek. Dia panggil al-awjah. Hak ni pewajah, hak ni pewajah, hak ni lebih. Awjah. Awjahul wujuh. Awjahul wajahai. Panggil dia. Sebab apa boleh sama istijah oleh ba'duhum akan apa dia? Akan berkata syabra malisi ni. Wastaujahahu. Apa jahahu? Hu raja klih pada qawla syabra malisi ni. Oleh ba'duhum jala li anna raksa. Kerana raks. Ya kita dah jumlah kepalanya kira asal orang pula tu. Ya ismul lima rasa wa'ala. Itu pemuka wajah tu nama bagi bagi berhadap wajah. Itu dia pasal apa dalam raksanya. Ras tu dia ambil daripada rasa. Rasa apa dia panggil hak luah ibdal rasa raasa rasa rasa yaruzu ala ya'lu. Makna apa? Makna tinggi. Sabit tu kepala-kepala di balik atas. Itu dia yang ambil situ. Ya bahagi keluarga. Bila dah kepala tu sebelah balik atas, barang yang tinggi, dia panggil barang balik atas, balik tinggi dia panggil balik kepala. Kalau gitu fala yasduqu bizalika. Maka tak terbenar ia apa dia? Bizalika, maka tak terbenar ia. Kita nak klik pada al-khariq. Ataupun hak yang terturun tadi, kulit hak yang terturun tadi. Dia panggil tak terbenar bizalika dengan demikian. Dengan ra's, kerana ra' ni ismun, nama bagi barang yang sebelah atas. Lepas kulit ada tohola tu lepas pada hak, tak panggil ra's. Bila tak panggil ra', tidak sapuh kulit tu tak jadi. Tu kata ada jalan balik kata tak memadun. Baiklah. Ni kita turut bercara hak kita dah amat-amat maridah. Kita dah amat-amat hidup belajar secara matematik, belajar cara ambil semayat. Lepas kita duduk mengaji tambah. Lepas kita duduk mengaji Quran tak puji-puji dah. Dulu kita ajar kenapa boleh baca. Lepas kita turut mengaji ni keedah panggil apa nu mati temu dengan muka ni cara baca macam mana duduk turut belajar. Jadi kau nampak lah. Dia kata dah boleh baca dah tak payah mengaji. Bukan begitu. Kita dah sebenarnya tak ingat dah. Dah ambil sebenarnya sokmuk. Jangan begitu. Kalau kita bertambah tahu, kau cerah, kau molek amalan kita. Itu dia. Kalau kita dah buat kerja, panas dah tapi dah mengaji tambah kerjaan dia. Kau molek. Itu. Baiklah. Kemudian hati ni nak cabai masalah adalah kalau kepala dua ke apa. Tengok deh. Apa nak kata dia ada ke tubuh so pala dua, pala tiga. Tengok ada tubik surat khabar tu. Tubuh so cabai di sini. Pala dua ada. Ada main takut sini tubuh so. Masa apa sini cabai. Tangan pak. Dua ni tubuh pala dua. Ada pala tiga. Tu dia. Hukum awak macam mana awak tu? Tak nak maya ni yang pala dua. Ha, kau nak maya lagi pala dua. Pala so lagi pun nak maya lah. Ha, nah, tengok nah. Sebab dia otak dua. Dua selena saya katakan. Nah. Jadi kalau kepala dua nak awaklah mana? Ha, hukum kata walau kana lahu ra'san. Dan jikalau adalah bagi seorang itu lahu aili syakhsin lah. Bagi seorang itu apa dia dua kepala. Ha, tu orang panggil luar biasalah tu. Luar biasalah kepala dua ni. Fa in kana asliyah. Ha, tengoklah fa fihi tafsil. Ha, maka padanya tafsil. Tafsil kan nak jawab hukum tu kena tengok dulu. Tengok kan. Jika adalah kedua-dua dua raksan itu asliyan kedua-dua beranak mai lagu tu dah. Ibu dia melahirkan tu baik mai kepala asal dua selalu dah tu baik mari. Ada kembar tu kita panggil dok kembar tu dua orang. Ni seorang kembar kepala sebab dah. Ha, dia kata kafa mashu ba'di ahadihima. Wei kata dia. Jawabnya memada oleh sapu setengah-setengah daripada salah satu dari dua kepala itu. Tak mesti sapu kedua. Ha, nak sapu kepala ni, nak pun nak sapu kepala ikut mana-mana tu. Ha, tu dia. Kalau asli kedua, bolehlah mana-mana tu terbenar sapu satu panggil sapu kepala, tersapu sini panggil sapu kepala gitu. Hanggana tak suruh sapu kedua lalu pasal kepala dia madah setengah-setengah. Dia tak suka tangi. Tangi kalau pak nak sapu nak basuh bih pak. Tak. Nah, muka kalau dua koyak dulu. Kena basuh kedua kalau asli. Sahabat dia panggil suruh suruh apa suruh basuh muka. Hak ni sapu setengah-setengah kepala. Ha. Jadi kepala so tu pun tak ada suruh sapu habis sekali. Madah dah. Pak kepala dua. Serupa asal kedua-dua. Madah so mana-mana. Nah, kita pun telah fikir kita tengok oh nampak sungguh dia jalannya. Kafa mashu ba'di ahadihima ahadir ra'sain. Ha tu kalau asal kedua, ha sebaliknya pula, sebaliknya pai muqabil wa in kana ahaduhuma asliyan. Dan jika adalah salah satu daripada ra'sain dua kepala itu asliyan, ia bahasa asasa wal akharu zaidan. Ha, war ra'sul akhar, kepala yang satu lagi tu kira tahak lebih. Hak lebih. Faham? Wa tamayyaza, dan terbezo ia al akhar tu daripada ahadi jimaka. Jadi terbezo tengok pun nampak. Ha, hak ni hak perkara ibarat dah agak dah tupai je hak ni. Fa asah hak nu. Ha, asah hak nu. Ha, jadi ada terbeza gitu. Kalau balas tu kena gini hukumnya, wajaba mashu ba'dil asli. Ha, wajib boleh sapuhkan sebahagian daripada kepala hak asli. Wajaba mashu ba'dir ra'sil asli. Ha, dia mausuf. Wajib sapuhkan setengah kepala hak asli. Kita nak gidak sapu hak zaid boleh ke tak? Dunaz zaidi. Tidak. Ha, tidak. Ha, zaidi. Ha, duna mashi ba'dil zaid alif. Tidak tu. Abi. Walau samata. Dan jikalau kita nak panggil samata ni samalah serupa. Awistabaha atau jadi kesamaran dia. Hak mana hak asli? Ha, ha, dah jadi kesamaran. Kalau balas tu wajaba mashu ba'di kulli minhuma. Ha, wajib oleh sapu setengah sebahagian bagi tiap-tiap daripada keduanya dua kepala hak asli so zaid so. Tapi dah kesamaran kena sapu tiap-tiap kena sapu kedua. Sebab nak melepaskan sebahak. Ha, okay, kita sapu hak sini kena hak nu kan. Ha, sapu hak nu kan kena hak ni kan, pakai sapu dua lalu sapu tu sikit sapu kepala ni sikit. Ha, lepas. Ha, tengok. Ha, tak apa dah tu. Lepas tu dia main nak berkecek lorak demo lah. Lorak demo saat ni tu, perkataan ra's dia kita ada terjumuh kepala tu, dia pakai muzakkar, tidak pakai mu'annas. Wala fayadu. Warra'su muzakkarun. Juga belajar lafaz demo dah lah lorak. Perkataan ra'su itu muzakkar. Lalu itu taqulu aifil lughati. Kau katalah pada segi bahasa kena kata gini. Ar-ra'su halaqtuhu. Dia tak kata wala taqulu halaqtuha. Tak boleh kata halaqtuha, tak kena dengan lorak dia. Kepala tu telah cukup, aku akan nyonyo dia tu kena nyonyo dengan hu. Tak boleh nyonyo dengan ha. Itu berbezanya. Lorak kita serupa ya. Tak ada nyo muzakkar nyi atau ha perempuan dah hatu nyo tu dia nyo hatu nyi ada yang kecek nyi lorak hulu nah bahwasanya tu dia ada kecek laku mu'annas apa tu ada nyo nyi apa dia ya. Kalau harap diha ngahu yang lain lah. Begitulah kata dia. Wa kaza supaya dengan perkataan raksi inilah kullu udwin laisa mutaaddidan ghaliban. Tiap-tiap anggota yang tidak berbilang pada walih bahasa tak ada gu lah kita panggil. Anggota bahasa tidak kiri kanan dah pada walih. Tu pakai muzakkar tu kepala. Tak ada kata kepala kiri kepala kanan. Kalau pihak lah ada kepala pasti ya pihak kiri pihak kanan. Kepala tu putih lah. Tiap-tiap anggota tak terbilang pada ghalib, begitulah maknanya pakai muzakkar. Seperti kal anfi, batang hidung. Batang hidung. Itu dia. Itu hak ghalib gitu. Maka kecek dia dengan muzakkar. Kalau tangan ya dua lah dah. Tangan kanan, tangan kiri, kaki tangan kanan. Dia pakai mana? Deh. Itu ghalib tu menyalahi ghalib sekiralah. Sebab dia main semula. Waqad yakunu dan terkadang yakunu muannasan, terkadang adalah ia udwin saat inilah udwin laisa mutaaddidan, terkadang muannas ku ada seperti karraqabati. Pakai muannas raqabah. Ni kadang-kadang orang duk keliru dengan kata perempuan, bukan raqabah, leher batia tekak kita panggil, ini panggil leher. Bukan makna mu'annas tidak di segi lafaz istimal arab. Kadang-kadang kita silap faham tahriru raqabatin mu'minatin, orang yang bunuh orang apa itu gini, dia kena bayar kifarat. Kifarat gapo? Kena mendekorkan asal raqabah bahasa tekak. Yakni sahaya. Lepas tu mai mu'minatin, dia keliru kata sahaya perempuan, bukan saya perempuan nak ayat sahaya. Haga nak kata mu'minatin, moga sifat pada raqabatin, lafa raqabatin mu'annas. Maka sifat mu'annas nak masuknya tak boleh kata raqabatin mu'minin. Raqabatin mu'minatin bukan sahaya perempuan. Itu tasbih tu raqabah tu manusianya sahaya. Sahaya tu dibanding dengan batal tekak. Pasal apa panggil sahaya tu batal tekak? Bukan banding yang panggil apa dia itlak juzuk kanak kiko. Kananya orang jadi sahaya orang ni seolah-olah leher dia kena ikat tali. Pak ambil lembu dia ikat tali, nak pergi mana kena tambak lagi tu. Sahaya pun nak pergi ke mana minta izin atuk ngulu pergi cara dia, tak boleh haram dia kau. Seolah-olah leher dia diikat tali. Lalu panggil ke sahaya kata raqabah. Tak kira lelaki perempuan. Itu dia. Ada setengah dia kata kena merdeka sahaya perempuan. Tak sahaya. Kalau Quran kata fatahriru raqabatin mu'minati. Merdeka ke sahaya mu'minah. Hai, mu'minah sifat dah raqabatin. Raqabatin lah faham anah. Muraknya sahaya. Gitu. Baik. Terkadang adalah ia mu'annas lapa tu pakai mu'annas. Walha anggota tak ada berbilang, tengok. Leher kita so je. Tak ada dua leher. Kepala so. Muzakkar. Kia kak. Leher pakai muzakkar jugalah. Tak. Istimewa pakai mu'annas. Wa qad yajuzu fihi tazkiru. Dan terkadang harus padanya pada idwin laisa muta'addi saat ni tu. Terkadang tazkir dia tak ni sama sekali. Misalnya kal lisan. Perkataan lisan terjemah kata lidah. lisan. Dekat dah tu dengan lorah sia, cuba buat sin tu baik. Lin. Lisan lin. Oh, kita lidah. Kita tambah dah tu baik. Hanya lidah. Sia kata lin. Kita buh jadah lidah. Sia kata lisan. Lorah tu ada. Wa 'allama Adam al-asma', murih lorah. Tu dia nah. Wal qafa, qafa leh juga itu sebelah belakang. Dia panggil qafa. Kita sini panggil tafsir qaf. Wa kullu 'idwin muta'addidin fa huwa muannasun. Tiap-tiap anggota ia berbila, maka iaitu muannas. Misalnya kal yadi, perkataan tangan dia dua belah, kanan kiri. Tak. Wal rijli, perkataan kaki. Ha, dua juga. Ha, dia segu lalu dah. Wal aini, mata. Ha, mata kanan, mata kiri. Wal uzun, daun telinga. Ha, kiri kanan juga. Ha, ni pakai muannas. Ha, tu dia. Ha, tu pun nak ingat juga kerana lurah Quran. Lurah Quran sebab tu setiap bahasa tu mesti tupu kerana lurah Quran. Auti boleh itulah Nabi SAW dia kata kamu kasihkan Arab kerana tiga perkara. Satu, Quran aku bahasa Arab. Pahamu nak turunku nanti bahasa aku tak lalanya. Yang kedua, Quran pun bahasa Arab, diturunnya bahasa Arab. Tu kelebihan Arab tu. Yang ketiga pula, ahli syurga di akhirat akan bercakap dengan bahasa Arab. Lebih tu. Kita tak anak, dah apa bahasa sendiri. Tu dia. Nah. Habis. Itulah dia. Maka dengan itu kita nak tahu lafam zakar, lafam anas, supaya bila kita guna dalam tulis, dalam mengarah, dalam apa tu, mesti kena guna kaedah. Kena guna kaedah. Habis kita klik kepada asal masalah kita ada bicara, sapu kepala. Daripada rukun wuduk, sapu kepala. Sapu sebahagian daripada kulit kepala. Sambung hak syekh kita kata, min zakarin au unta au kunsa. Ini nak mengumumkan kepala. Kata sapu kepala tu macam tu tu, tak kira lah, sama saja daripada orang lelaki au unta atau orang perempuan atau kunsa, orang punya dua alat, orang kunsa. Nah, maknanya satu orang ada zakat ada, farak pun ada atas orang-orang. Itu panggil khunsa. Dia tak panggil perempuan betul, tak panggil lelaki betul, pasal dia ada dua alat. Kita lelaki satu alat zakat, perempuan satu alat farak. Ni ada dua di dia, panggil khunsa. Apa hukum nak tubik macam mana? Dia tubik pecah dua pula. Ada muskil, ada wadih. Hak wadah tu dengan bahawa dua alat tu tu terpakai satu ya. Mana? Kita kata alat zakar je. Ada syahwah, hak lain tak ada. Seolah kata hak nu lebih. Mana kira panggil khunsa wadah lelaki namanya. Kalau ada farak-farak je hak, hak apa dia ni ada punya syahwah zakar saja ya. Sepa-sepa jari lebih gitu ya. Panggil khunsa wadihah. Nyata perempuan ke panggil. Hukum sepa perempuan. Hak ni hak bahasa tak nyata ni. Ada kedua, air galak kedua. Kalau bercakap kot suami lawas. Tak ada nak suami. Kat sini kata nak bini. Boleh kira. Kita tanya tak ada nak beristeri kot. Sekarang apa kata bini. Anak juga. Boleh kira kedua dia ni. Tu orang panggil muskil dah lah. Ulama nak hukum tahdia pun duk miskil. Laki kau sebenar. Kau perempuan. Muskil di atas ulama. Dan diri sendiri pun muskil. Aku ni sebenar lelaki kau perempuan. Boleh pergi kedua ni. Itu apa yang khunsa muskil. Hukum supa dek. Bak ambil wuduk supa tu ni. Au mashu ba'di sya'rin. Atas klik pada mata tu. Atau sapu setengah-setengah atau sebahagian daripada rambut fi hajjir ra'si, pada had, pada sakat kepala, kek kepala. Sapu rambut boleh. Hasyiah kata apa makna pada had kepala, apa sapu setengah-setengah rambut? Ai walau sya'ratan wahidatan. Ini luas sekali lah mazhab kita di sini bab sapu kepala ni. Dan jikalau seorang je, bukan arti banyak, bukan arti sekuat-kuat tiga orang rambut tak, seorang pun, walau sya'ratan wahidatan au ba'daha, seorang tu bukan arti siapa seorang dari hujung pakai humbi kulit pala tak, walau ba'daha pula tak, kalau setengah-setengah bagi sya'rah wahidah tu tapi di hujung seorang rambut, Allah luas sungguh hukum bak siapa kepala mazhab kita Syafi'i. Lagi walau masaha sya'ra ra'sihi, bukan syukur ni, syukur dah ni istinah. Walau masaha sya'ra ra'sihi thumma halaqahu, kot tu kita ambil esmaya sapa kepala, kita sapu kepala hak madaralah, lepas tu basuh kaki, sudah pada tu thumma halaqahu, kemudian cukur ia akannya akan sya'ra ra'sihi, cukur ia akan rambutnya itu. Kita ambil semisal sapu rambut, tak ada sapu dia sapa kulit kepala dak, sapu rambut je, kemudian kita cukur rambut itu. Jawab dia, lam yajib i'adatul mashi, tak wajib ay 'alal mutawaddi tu, tak wajib boleh ulangkan sapu semula, tak wajib, pakai sudah nak tu. Ya tengok begitulah, kama taqaddama, seperti barang telah dahulu ialah. Bak bahasa tangan apa seperti tu kan. Hak maksud dia bercakap kuku dulu lah. Masalah bercakap kuku dulu. Kita sudah ambil semaya, lepas tu tak kuku, tak ada kena ulangi. Malaikat masalahnya tahu kata air tak sapa ke kuku saat ni, kerana ada daki cuma kita pekerak. Tu kena basuh semula lah tempat kerak tu, lepas tu ulangkan sapu kepala, basuh kaki. Hak tu lain. Dia kata pula, sapu setengah-setengah rambut pada had kepala. Qauluhu fi haddir ra'si pula, hak kepala secara mana? Rambut dalam hak kepala, bi allam yakhruj min haddihi, dengan bahawa tak keluar ia apa dia, syar lah, rambut tu tak terbit min haddihi, dari had dari sakatan ra'si, sakatan kepala. Nak tahu mana keluar tak keluar? Bimaddihi, bimaddihi, dengan tariknya, dengan holonyo, dia madda yang mudud, mana holo tarik heret panjang tak sah dia belaka tu. Sini tak kecek tu nak tabah. Dengan memanjangkannya kan sya'r min jihatis tirsalihi, dari jihad turunnya sya'r. Dia bukan kepala kita ni rambut tak serupa dia pergi tu. Sekira hak bahasa balik tu, sekira hak asal. Kepala kita kalau ambil kot pilihan ni, rambut turun kot ni, tu istirsal. Dia panggil jihad istirsal. Dia tak kira rambut kita pergi kot tu, dia panggil kot ni, dia panggil jihad istirsal. Kalau atas ni golek, istirsal dia pergi kot tu. Kat tengahnya mari kot ni, ni turun kot ni, kot ni, dia panggil jihad istirsal. Kalau itu rambut kita panjang, sekira kalau lepas turun kot, lepas mana hak kepala duduk sini, duduk sini dah rambut. Ni lepas ni, pada sekat ni lepas. Hak ditekak dia sini, turun duduk sini. Ambil sekat ni, dia panggil hak lepas. Lepas pada hak, nanti sapuh tak boleh. Bi allam yakhruj min haddihi bimaddihi, dengan memanjangkan sya'at itu, min jihati istirsalihi, dari jihad turunnya sya'at itu. Walaupun kali kita pusing kau tak lepas lagi, supaya tahu. Ni rambut tepi ni, rambut tepi dia turun kau ni. Ni lepas dah. Siapa sini? Walaupun kita heret kau tu jauh lagi nak lepas kepala ni, naik kau ni. Supaya kepala botak dah heret halik bawah naik. Dia orang sini habis. Empat bulan ada sini ke bulan. Pakai rambut tu kat tepi, biar dia sisi nak tuduh atas. Mihok ni mai tuduh. Itu tak? Boleh kita tanya awak mikir dalam pengajian. Jadi awak celok nak beli dalam pengajian. Rambut dia panjang. Dia sisi tuduh. Mihok ni mari. Ini bukan jihad istirsah kau ni. Tak lepas lagi, tapi kalau lepas kau ni, buat duduk sini dah. Itu. Ini sapu hujung tak boleh tu. Itu dia deh. Dia tak nak berambil, beri rambut lah. Takkan nak berubah. Kau bubuh, kau licin. Anak ayat tak habis jangok lah. Betul lah, ni ada rambut dah, tak syukur, kau dah buat sebudung. Orang tu hari malak dah, hidup kaca. Ni dia tiru lah. Tacau, tak tahu apa. Dia atas hari bubuh, ha, siap lah. Malah ubat lah. Tak syukur sangat. Itu dia. Aku rambut tu, tu hai'ah tu. Dia panggil hai'ah. Jangok seseorang dengan bulu, bulu hiasan dia panggil. Kita dah buat jadi kau karet. Sipu. Macam-macam lah dunia punya pasal. Baiklah. Ni kita mengaji dalam ibadat. Walau rambut macam mana pun nak risau ibadat, ni cara dia, ni cara dia. Tak apalah rambut betul, dia turun mudah kalau rambut bahasa kerotok. Rambut bahasa griting kita panggil pelok. Macam-macam pelok tu. Kita pergi lagi, tengok sikit lagi dia kata fa in kharaja minhu bihi minha. Maka jika terkeluar ia syar tadi minhu min haddihi. Tak gitu. Keluar minha minar ra'si. Ayo ya dah dia pakai muannas. Tak nak. Minha minha ra'sum zat. Ka ya dah tadi. Pas semula. Fa in kharaja minha min jihati istisal. Fa in kharaja maka jika terkeluar ia syar minhu min haddihi bihi bi maddihi minha min jihati istisalihi. Oh ya bergerapo domi. Tak apalah turuk rojak turuk pelatu sudah dah. Pelatu sat ni. Fa in kharaja maka jika keluar ia syar bulu rambut. Keluar minhu ini min haddihi dari hak kepala. Keluar bihi dengannya dengan mandihi dengan memanjat dengan tarik ini. Keluar apa nama ni dengan tarik min minha ini min jihati istirsa dari jihad turun sana itu. Kalau belatu jawab dia lam yakfil mashu tak memada oleh sapu sapu ala nazili atas sya'rin nazil kedai mudah atau kedai mausuf dia panggil ala sya'rin nazil tak memada oleh sapu atas rambut hak ia turun lebih an hadzir ra'si itu poyak tak nilah. Ha tu kau pelatuk ibarat masalah kita faham dah. Walau bil quwwati sekalipun alal mu'tamadi filah situ eh. Dan jikalau ni nak wayah mana ni? Nak wayah kata tak memada sapu ala nazir, nazir sungguh ke? Walau bil quwwati, walau terturun lepas dari hak palu dengan jalan menepati sekalipun. Ha, hak ni nak misal masalah apa ni? Masalah rambut keriting dah ni. Rambut keriting, rambut kotak. Rambut pelok, ekal dia panggil. Dia misal dah tu. Seperti kama laukana ma'qusan. Tu dia panggil bil quwah tu. Dan seperti bahawa kalau adalah ia ia syar. Rambut tu tu saat ni ma'qusan. Ma'qusan ni kita panggil apa? Dendan. Rambut dendel tengok apa orang perempuan rambutnya dia dendel jaling. Apa orang lelaki pun dendel lah ni. Rambut panjang kat bahu, kat punggung dia dendel. Dendel atau sanggur ke pula. Tu sanggur rambut sanggur ni kak. Dah putar menyanggur tu, Walhal kau lepas menyanggur perak di sini. Tengah belakang lagi. Dia lepas menyanggur tu, lepas tengah belakang. Lepas dendel mari, lepas sini. Dia panggil bil quwah tu. Au mutalabbidan ataupun kita panggil bahasa bulu balik lah. Rambut balik, rambut keriting poreng kat sebelah tu lah. Kau nak geruh mana tu. Rambut dia tu kan balik. Tak apa nak taruh panjang tak boleh ke tu. Sisi tak boleh lekat sisi. Rambut keriting kan sisi dia lekat lah. Dia pakai panak kat mu. Nak taruh panjang tak boleh. Perdu kata panjang dia tokoh rambut dia. Tengok nampak tak ada lana tapi cuba tarik. Tarik dia panggil bil quwah. Tarik terang. Oh duduk sini lepas. Itu dia. Dia dah. Tengok tu. Dia terus hapus situ. Tak boleh foto kata dia. Kenapa? Karena lepas. Lepas dia kalau tarik mari. Dia panggil bil quwah. Sekalipun tak memada tu. Nak sapuh ala nazik. Walau muda la kharaja. Dan sekiranya kalau ditarik akhir dia nada keluar ia ay an hadr ra'si keluar dari hak kepala tu tak mado habis wala tata'ayyanul yadu dan syukuran ni, dan tidak mesti oleh tangan lil mashi bagi sapu itu. Ha, klik pada hukum asal pula. Jadi kita dah bicara sapu kepala, kulit kepala ataupun rambut yang tersebut tadi. Sapu dengan tangan ke? Tak mesti, dia kata. Wala tata'ayyanul yadu. Ha, dengar, dia tak kata wala yata'ayyanu, dia kata tata'ayyanu. Nah, ayat atasnya bakal mu'annah. Dan tak mesti oleh tangan lil mashi bagi sapu itu, bal bahkan yajuzu, bahkan harus boleh ia al mashu itu bi khirqati, dengan perunca kain. Apa tak apa, misal kain sehari mandi kita pakai, ambil punca kain tak dipalo, jari tak nak tepuh hari. Hak malu kita ada sapu dengan tangan, tapi perlu tu ambil kain je, punca kain misalnya, kain ngakan itu. Ha, tu dia. Jadi juga bal yajuzu bi khirqatin, dengan peruncakan dia panggil wa ghairiha, dan lain-lain lagi daripada khirqah tu. Dia misal min syafah ni apa, seperti kata alak wa alak lah, min syaf, min syafah, seperti min syafah. Seperti kita kain tu ala dia wa alak lah, dua lak kain bulu, dua lak amadah tu kata dia. Wa qawluhu wa ghairiha, dan lain pada khirqah ka udin, ratin-ratin kayu ka bilah-bilah. Tu dia. Boleh. Ni luah hukumnya. Walau ghasala ra'sahu, kita dak mengajinya rukun yang keempat ni sapu. Sapu dia ada beza dengan basuh. Basuh tu mengalir air, sapu ni tak mengalir. Jadi hukum suruh sapu. Apa kata kalau kita pergi basuh? Basuh ni lajak lebih pada sapu lah. Katanya walau ghasala ra'sahu, dan jikalau basuh ia akan kepalanya. Tapi hasiah kritik ibarat dia kata kanal ansabu, ia lebih munasabahnya ayyakula, bahawa kata ia syarah nak kata gini, walau ghasala ba'd ra'sihi ijaza. Malah itu kerana li anal kalam fi masih ba'd ra'si, tidak kita ke sapu setengah-setengah allazi huwal wajibu la fi mashi kullihi allazi huwal mandubu. Baik, kalau gitu, dan jikalau basuh ia akan kepalanya, akan setengah-setengah kepalanya basuh, ambil air, basuh gitu lepas mengalir lilih air, jaza harus ia. Dia ibarat kata haruf, ibarat dengan kata haruf, boleh, boleh, ada puas mada. Walau wada'a yadal mablulati, dan jikalau hantar ia letak ia akan tangan yadal mablulati. Jatuh tu tak sah tu, ibarat je tu. Tu ada sia. Dia dah. Ya jatuh tu sebenarnya jatuh. Ya kena gini lagi. Walau wada'a yadahul mablulata, baru sah makna dia. Dan jikalau hantar ia letak ia akan tangannya, tangan yang dibasahkan. Jadi mablulata sifat pada yadah, tapi ia kena ada hu, tidak tak boleh. Kalau tak ada hu, jadi rupa idhafah, tak sah makna. Sekalipun boleh kata idhafah sifat kepada masuh pun, maknanya walau wada'a yadahul mablulatah, dalam hasiah tu molat, tapi ini jatuh meskah kita ni jatuh ha. Dan jikalau hantar ia mutawaddi, seorang itu akan tangannya yang dimembasahkan, tangan hak dibasah, mana kita celuk dalam air basahlah tangan kita. Tangan hak basah tu hatta atas kepala letak gitu. Letak saat ni tak ada perah, pergerak dak. Walam yuharrikha, dan tidak menggerak ia seorang ha akannya, akan yadahu tu. Tak ada pergerak, letak saja. Kata letak tu fahamlah, kalau buat gini erti kata sapu. Nanti erti kata letak, hantar bahasa surat kata. Teluk tanya basah, letak. Itu dia. Tu panggil hantar walam yuharrikha. Jaza mada juga. Letak saja mada juga. Itu dia. Qauluhu walau wada'a yadahu ila akhirih. Sebab apa haruf memada? Ai li anna zalika panggil mashun dah. Oh, panggil sapu dah tu. Oh, gitu logat tu. Li anna zalika mashu. Kerana bahawa ia demikian itu wada'un jadi hil mablulah tu. Tu panggil sapu dah tu. Tu dia. Panggil sapu dah tu katanya. Sebab apa? Illa yustaratu fihi tahrikun. Kerana tidak disyarat pada masah, pada sapu tak disyarat pergerak, tak ada kena tarik dia mari. Oh, tetap nak memada tu. Wa innama nafa alaiha li'annahu qad yutawahhamu adamu kifayati zalika. Ha jana, ha mana. Jadi bapa nyenah di atas tangan. Wa innama nassa 'alaiha, ni kata walau wada'a yadahu. Ha dia kata nyenah di atas tangan. Walha tadi kalau umpama pun tak apa, dengan ud gapo pun tak apa, tapi ginnah sini sebut tangan. Ha wa innama nassa, dan sungguh telah nas ia syarah atasnya atas yadah. Ni kata yadahu tu kan, li annahu qad yutawahhamu, kerana terkadang disengkakan adamu kifayati zalika. Tu dah. Lepas tu kita undur klik pada kata atas tadi, pada qauluhu walau wasala ra'sahu jaza, tua-tua sambung bagi bawah sikit. Wa yahsulu bizalika sunnatu listi'a. Ha, nak tahu titik tu? Isti'a bi, gitu tak? Eh, bi. Ha, tu nuskah kita ni titik atas dua, jadi isti'a ti tak ada lorah. Ha, nah. Wa yahsulu bizalika sunnatu listi'abi. Habis titik-titik lah. Kalau sekolah mulut dah tak apalah tu. Maknanya dan hasillah dengan demikian itu oleh sunat meratai. Sunat meratai. Dia kata tadi kalau basuh akan kepala. Haruf makna memadah dah. Sapu tu madadah, serta pula hasil dengan demikian itu, dengan demikian ghasli raksih tu oleh sunat meratai. Ha, mazhab kita kan memadah sapu sikit disunat meratai semua kepala. Bila basuh kepala, hasil gatik oleh sunat isti'ab. Wa asy'ara qauluhu jaza, tu jatuh titik pula tu. Jara jaza tu, dan memberi reti apa dia memberi ketahui oleh katanya, kata syarah, ia kata jaza. Kalau basuh kepala nak cari haruf yang ibarat dengan haruf gitu ya, amado itu memberi reti kan annal masha afdaluha, hengonyo mado haruf tak basuh tetapi afdalnya kena sapu. Annal masha afdalu. Wa in kana, dan jika adalah, la yukrahul ghaslu, dan jika tidak dimakruhkan basuh sekalipun haruf dengan tidak makruh, sekalipun haruf dengan tak makruh pun, tapi afdal sapu, afdal sapu. Kalau itu kita dah ambil ajiru dia panggil basuh, afdalnya sapu, ambil sapu. Afdal sapu lagi. Kama qalahu fi syarhil hawi, ketibaran yang berkata dalam syarah Al-Hawi. Siapa dia ni kalau Al-Hawi Kabik Naka Al-Mawardi? Tak ada kait situ. Lain dia kali. Wa innama jaza zalika, hagano boleh haruh. Sedangkan lakra'ah kata, lakra'ah kata wamsahu, tak ada kata wawusilu. Lakra'ah totok nah suruh sapu, hagano kita pergi basuh madah. Nampak soal situ. Lalu soalnya jawab nah ni dia panggil wa istinaf bayani jawabun amma yuqal, soalah ditanya kan no boleh mada basuh sedekah dari Quran suruh sapu. Wa innama jaza zalika, dan sungguhnya haruf memada oleh demikian, demikian ghaslur ra'si, ghaslur ra's basuh kepala mada tu pasal li'annal maqsuda minal mashi, kerana maksud tujuan daripada sapuh tu gapo? Ha, wa huwal balalu yang panggil jumlah muqtaridah, selit antara isim anna dengan khabar anna, tak ada sebut lagi, tak ada habis kalanya, selit jumlah lain masuk. Ha, yang panggil jumlah muqtaridah tujuannya nak menyatakan, seolah-olah duk tanya gapo maksud. Ha, nak ayat lalu wa huwal balalu, selit lalu situ, seolah tak ada dah. Ha, dia punya tanya tak ada nak suruh, selit lalu situ. Ha, li'annal maqsuda minal mashi hasilun bil ghasli wa ziyadatun, kerana tujuan daripada sapu hasil ia dapat dah dengan basuh. Hmm, dakah wa ziyadatun, tidak ada lebih. Ha, ada tambahan lagi, kerana sapunya tak ada syarat mengalir air. Itu sapu bila basuh dia mengalir air, kemudian kepala suruh sapu, kita ambil air jiru. Ha, lebih pada sapu tu panggil ziyadah. Mana siapa mengalir air tu panggil basuh nah. Mado. Ha, kerana mado, kerana maksud sapu tu hasil. Gapo maksud sapu? Wa huwal balalu. Ha, tunduk klik. Ha, wa huwal balalu. Dan iaitu maksud daripada sapu ialah basah. Ha, ni tujuan basah. Dia basuh kok sangat basah. Ha, tu hasilum bil asli wa ziyadatu. Wa hadha huwal muradu biqaulihim. Ninglah. Ha, inilah apa inilah kata li'annal maqsud minallah, hadza ta'lil lafnya, inilah murad dengan kata mereka itu fuqaha, pokok tok fiqh dok kata kan li'anna fihi mashan wa ziyadatan. Ha, pokok fuqaha dak ilak belatu pasal memada basuh gati tempat sapu tu kerana ada padanya pada ghasl mashan wa ziyadatan, ada padanya sapu dan tambah lagi. Ha, apa sapu? Basuh. Kerana murak sapu tu basah. Ha tu murak lah tu dah. Patut pekah dah kata li anna fihi mashan, murak mashan tu ialah maksud mashan. Apa? Balal. Ha. Wa illa, dan jika tidak murak gitu, fa haqiqatul mashi ghairu haqiqatil ghasli. Ha tu. Kalau tidak kata murak gitu, tidak ada maksud gitu, maka hakikat sapu lain daripada hakikat basuh. Ha, tu dia yakni makna sapuh yang hakiki lain daripada makna basuh yang hakiki. Tu dia. Ha, habis. Ha, selesailah satu rukun. Ha, klik pada kalam syekh wal khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Wallah.